Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan kembali, yaitu masih pada poin yang sebelumnya yang disebut oleh al-muallif rahimahullah dari as-sawarif anil haq. Kita sudah sampai pada ucapan dari al-imam al-dhahabi rahimahullah yang menukilkan ucapan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bahwasanya beliau Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika berbicara tentang kebatilan, berbicara tentang kebenaran dalam rangka untuk menolong al-haq, menyebarkan as-sunnah, beliau ditakut-takuti. Namun tetap beliau terus berjalan di dalam menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan sempurna. Terus membantah kebid'ahan-kebid'ahan, menjelaskan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh al-muallif berikutnya, qala al-allamah Abdullah ibnu Abdurrahman al-Syeikh. Berkata al-allamah Abdullah ibnu Abdurrahman al-Syeikh, وتساهل في رد الباطل وقمع الداعي إليه يترتب عليه قلع أصول الدين وتمكين أعداء الله المشركين من الملة والدين. كتب لي رحمه الله التساهل yaitu bermudah-mudahan, dalam artian meremehkan, tidak serius di dalam membantah kebatilan, di dalam menolak kebatilan, wa qam'id da'i ilaih, dan juga bermudah-mudahan di dalam mengekang, yaitu menghentikan langkah-langkah ad-da'i ilaih, para pengusung kebatilan tersebut, orang-orang yang menyerukan kebatilan, itu tidak dihentikan langkah mereka dengan diremehkannya kegiatan-kegiatan mereka, meneruskan kebatilan-kebatilan yang ada pada mereka. Maka sikap yang seperti ini, kata beliau, yatarattabu alaihi qal'u usuliddin, akan berdampak qal'u usuliddin, yaitu tercabutnya usuliddin, itu prinsip-prinsip yang ada dalam agama Islam ini, yaitu dengan sikap bermudah-mudahan, meremehkan, firaddil batil, membantah kebatilan-kebatilan yang ada, dan juga menghentikan langkah-langkah para penghusungnya, ini akan berdampak demikian. Lama-kelamaan, prinsip-prinsip yang ada dalam agama Islam ini mulai tercabut, mulai hilang, mulai kendor, tidak lagi dihidupkan. Wa tamkinu a'da'illahi al-musyrikin min al-millati wad-din, dan juga bisa berdampak, kata beliau, berupa tamkinu a'da'illah, memberikan kekuatan, pengokohan terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari kalangan orang-orang al-musyrikin. Tentunya demikian. Ketika tidak ada yang berbicara dalam bentuk seperti yang disebutkan tadi, bermudah-mudahan, meremehkan, firaddil batil wa qam'id da'i ilaih, maka tentunya akan berdampak demikian. Musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala semakin diberikan angin segar, diberikan keleluasaan untuk menebarkan agama-agama mereka, ajaran-ajaran mereka, kebatilan-kebatilan mereka. Orang-orang musyrik semakin berani menampakkan syiar-syiar mereka. Orang-orang musyrik berani untuk menebarkan, mengajarkan kesirikan-kesirikan kepada manusia. Dan juga para pengusung kebatilan, mereka juga mendapatkan angin segar. Tidak ada yang membantah mereka. Tidak ada yang menyatakan bahwasanya ajaran yang semacam ini adalah batil, dikarenakan ada sikap tasahul dari para ulama, dari orang-orang yang mengerti tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Asy-Syatibi rahimahullah mubayyinan anna sabab rawajil bid'i huwa sukutu anha wa tarku inkariha. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, beliau berkata, di mana beliau berkata, menjelaskan tentang sebab rawajul bid'ah, yaitu sebab larisnya kebid'ahan-kebid'ahan, mudah tersebarnya kebid'ahan-kebid'ahan di tengah-tengah kaum muslimin. Apa sebabnya? Huwa sukutu anha wa tarku ingkariha, yaitu sikap diam, tidak membantah kebid'ahan-kebid'ahan tersebut, wa tarku ingkariha, dan meninggalkan pengingkarannya, itu tidak ada yang namanya pengingkaran terhadap kebid'ahan-kebid'ahan tersebut. Maka diam, tidak ada pengingkaran terhadap kebid'ahan-kebid'ahan, ini dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah adalah termasuk dari sebab rawajul bid'i, larisnya kebid'ahan-kebid'ahan yang diusung oleh para pengusungnya, laris di tengah-tengah kaum muslimin. Kata beliau, kata Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, ayya'mala biha al-awamu, digambarkan oleh beliau, al-ayya'mala biha al-awam, yaitu orang-orang awam mereka mengamalkan kebid'ahan-kebid'ahan tersebut. Diajarkan, diamalkan oleh mereka. Berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan diamalkan. وَتَشِيعُ فِيهِمْ وَتَذْهَرُ, dan kebid'ahan-kebid'ahan tersebut pun تَشِيعُ, yaitu tersebar di tengah-tengah mereka, وَتَذْهَرُ, dan juga nampak sekali. Nampak sekali. Kaum muslimin hampir-hampir tidak ada yang tidak melakukan kebid'ahan tersebut. Mayoritasnya Kebanyakannya mereka melakukan amalan-amalan tersebut dari kalangan awamnya. Fala yunkiruha al-khawasu. Sementara orang-orang yang khusus, kata beliau, ini tidak ada yang mengingkarinya. Orang-orang yang khusus, ini tidak ada yang mengingkari kebidahan-kebidahan tersebut ketika dijalankan oleh orang-orang awam. Ketika kebidahan tersebut semakin tersebar, semakin nampak, tidak ada pengingkaran dari mereka. Wala yarfa'una laha ru'usahum. Dan mereka tidak mau untuk mengangkat kepala-kepala mereka. Dalam artian mereka tidak mau bangkit untuk melakukan pengingkaran terhadap kebidahan-kebidahan yang dilakukan, yang diamalkan oleh mereka. Oleh orang-orang awam tersebut. Wahum qadiruna alal inkari falam yaf'alu. Padahal kata beliau, mereka ini sebenarnya itu mampu. Mampu untuk melakukan pengingkaran-pengingkaran. Falam yaf'alu. Namun mereka tidak melakukannya. Tidak melakukan pengingkaran. Orang-orang awam dengan keawamannya, dengan jauhnya mereka dari ilmu agama, tidak mengenal agama Allah subhanahu wa ta'ala secara menyeluruh. Ketika mereka mengamalkan amalan-amalan kebidahan yang seperti itu. Sementara orang-orang yang mengerti tentang agama Allah itu mendiamkannya. Ini bisa ditebak apa yang akan dirasakan oleh mereka, orang-orang awam tersebut. Mari dilanjutkan oleh beliau. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Fal'ami min sya'nihi idza ra'a amran yajhalu hukmahu ya'malu al-'amilu bihi fala yunkaru 'alayhi i'taqada annahu jaizun. Seorang 'ami, kata beliau, seorang 'ami, orang yang awam, kata beliau, min sya'nihi, di antara kebiasaannya, kebiasaan orang awam adalah idza ra'a amran, jika dia melihat suatu perkara yang yajhalu hukmahu, dia jahil, dia tidak mengerti tentang hukum perkara tersebut. Ya'malul 'amilu bihi. Namun kata beliau, ada orang yang melakukannya. Ada orang yang melakukan suatu perkara dilihat oleh 'ami yang dia jahil tentang perkara tersebut. Fala yungkaru alaih. Ternyata perkara yang diamalkan tersebut, la yungkar alaih, tidak diingkari. Tidak ada yang mengingkarinya. Maka termasuk min sya'nihi, min sya'nil 'ami, i'taqada annahu jaizun. Seorang 'ami tersebut akan meyakini bahwasannya apa yang dikerjakan tersebut, itu adalah merupakan perkara yang boleh. Ini boleh, buktinya enggak ada yang mengingkarinya. Padahal ada orang-orang yang mereka memiliki ilmu, orang-orang yang mengerti tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala, namun mereka tidak mengingkarinya. Maka dengan keterbatasan ilmu yang ada pada orang awam tersebut, atau bahkan ketidaktahuan dari orang awam tersebut, dia akan merasa bahwasanya perkara yang diamalkan tersebut ini adalah perkara yang diperbolehkan. Wa annahu hasanun, ataukah akan meyakini bahwasanya perkara tersebut adalah perkara yang baik, perkara yang bagus menurutnya. Aw annahu ghairu masru', ataukah perkara tersebut ini tidak disyariatkan. Ini anggapan-anggapan mereka, orang awam, barangkali tidak disyariatkan. Aw annahu laysa min fi'lil muslimin, ataukah itu bukan termasuk dari amalannya orang-orang Islam. Ini keyakinan-keyakinan mereka seperti itu biasanya. Terkait dengan apa yang disebut oleh beliau, tentunya demikian. Orang awam ketika melakukan sesuatu yang tidak tahu hukumnya, kemudian banyak orang-orang yang mengerti namun tidak mengingkarinya, akan mengatakan, akan meyakini bahwasanya itu adalah perkara yang boleh. Kemudian kata beliau, hada amrun yalzamu man laysa bi'alimin bisyari'ah. Perkara ini kata beliau yalzam man laysa bi'alimin bisyari'ah. Yaitu lazim pada orang-orang yang dia itu laysa bi'alimin bisyari'ati. Yang tidak faham tentang ilmu syariat. Artinya kebiasaan yang seperti itu ini lazim termasuk perkara yang biasa ada pada orang-orang yang memang dia itu tidak mengerti tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang awam tadi. Li'anna mustanadahu al-khawas wal ulama'u fil jaizi min ghairil jaizi. Karena yang menjadi sandaran, sandaran patokan dia menghukumi perkara tersebut boleh ataukah tidak, sandarannya adalah orang-orang khawas tadi, itu orang-orang khusus dan juga para ulama. Itu fil jaizi min ghairil jaizi, yang boleh dan juga yang tidak boleh. Yang menjadi sandarannya adalah ulama ataukah orang-orang khusus tadi. Ketika tidak diingkari oleh orang-orang yang khusus tadi dan juga tidak diingkari oleh para ulama, kemudian mereka mengamalkannya, mereka akan meyakini berarti ini adalah perkara yang boleh. Kalau ini terlarang, tentu mereka orang-orang alim, tentu orang-orang khusus tersebut, mereka akan mengingkari perbuatan saya. Ini kebiasaan dari orang awam, kata beliau. Faida adimal ingkaru, maka jika tidak ada yang namanya pengingkaran, mimman sya'nuhu al-ingkar, dari orang-orang yang kebiasaannya itu bisa mengingkari, itu para ulama, orang-orang khusus tentang agama Allah Subhanahu wa taala yang mengerti tentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak ada pengingkaran dari mereka, orang-orang yang biasa mengingkari, ma'duhuril amali wa intisharihi, bersamaan dengan munculnya amalan kemungkaran tersebut dan juga tersebarnya amalan kemungkaran tersebut, wa'adamu khawfil munkar atau wa'adami khawfil munkar, dan tidak adanya kekhawatiran terhadap perkara yang mungkar tersebut, wa wujudil qudrati alaih, dan adanya kemampuan, wujudil qudrah alaih, adanya kemampuan atas perkara tersebut, yaitu untuk melakukan pengingkaran, walam yaf'al, namun tidak dilakukan oleh orang yang sya'nuhu al-ingkar, itu para ulama dan juga orang-orang khusus tadi. Ketika kondisinya semacam ini, diamalkan oleh orang-orang awam, kemudian tidak diingkari, terus-menerus tersebar. Kemudian para ulama ini tidak menunjukkan kekhawatiran terhadap kemungkaran tersebut, padahal mereka mampu untuk mengingkarinya sebenarnya, namun tidak mengingkarinya. Maka kata beliau, dalla hada indal awami ala annahu fi'lun jaizun la haraja bihi, la haraja fi. Maka hal ini menunjukkan di sisi orang-orang awam, kata beliau, bahwasanya perkara tersebut adalah perbuatan yang boleh-boleh saja, la haraja fi, tidak dosa, tidak mengapa. Ini anggapan pendeknya orang-orang awam. Ketika melakukan sesuatu yang mereka tidak tahu hukumnya, kemudian orang-orang yang berilmu tidak melakukan pengingkaran, maka mereka akan mudah untuk mengambil kesimpulan bahwasanya apa yang dilakukannya ini berarti boleh. Sehingga dari penjelasan beliau rahimahullahu ta'ala, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh al-muallif menukilkan ucapan al-imam al-Syatibi rahimahullah, ketika terjadi taqa'us, yaitu mundurnya para ulama, orang-orang yang berilmu di dalam melakukan pengingkaran dari kebatilan, mundurnya mereka untuk berbicara tentang kebatilan, ini menjadi salah satu sebab manusia ini terpalingkan dari kebenaran. Di antara sebabnya adalah seperti yang disebut oleh al-imam al-Syatibi rahimahullahu ta'ala. Ketika para ulama mereka diam, orang-orang yang berilmu mereka diam, tidak melakukan pengingkaran. Ketika terjadi suatu amalan yang mungkar yang dilakukan oleh seseorang ataukah mayoritas masyarakat, namun mereka diam, maka hal tersebut menjadi sandaran bagi mereka. menjadi kesimpulan bagi mereka bahwasanya apa yang diamalkan oleh mereka itu adalah perkara yang boleh. Buktinya tidak diingkari oleh para ulama. Padahal mereka melakukan amalan-amalan mungkar. Sehingga semakin mereka melakukan perkara tersebut, mereka semakin jauh dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata al-muallif rahimahullah selanjutnya, وَمِنَ الْبَوَاعِثِ عَلَى الْقِيَامِ بِنُسْرَةِ الْحَقِّ. Dan diantara al-bawa'ith, diantara faktor yang bisa membangkitkan untuk nusratil haq, yaitu untuk menolong al-haq, untuk bangkit menolong al-haq, mau berbicara al-haq, membantah kebatilan dan juga seterusnya, kata beliau, huwa istisyaru fadlihi, yaitu seseorang merasa menganggap keutamaan dari al-haq itu sendiri. Itu betapa mulianya yang namanya al-haq. Dia harus memiliki istisyar, yaitu perasaan bahwasanya al-haq itu adalah merupakan sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang sangat utama. Falqa'imu bil haqqi mujahidun min ansarillahi nasihun lillahi wa rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Kata beliau, maka al-qa'im bil haqq, orang yang menegakkan al-haq, ia berani untuk membela al-haq, berani berbicara al-haq, membantah kebatilan dan juga seterusnya. Maka beliau, al-qa'im bil haqq, orang yang menegakkan kebenaran, itu adalah mujahidun, seorang mujahid, seorang yang berjihad. Min ansarillah, termasuk dari penolong-penolong yang menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menegakkan kebenaran. Karena dia merasa bahwasanya kebenaran itu adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang sangat berharga, sehingga dia berani bertekad untuk menegakkan kebenaran tersebut. Sehingga dia dikatakan sebagai mujahidun min ansarillah, sebagai seorang mujahid, termasuk dari penolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nasihun lillahi wa rasulihi, dan juga dia adalah orang yang nasih, yang menegakkan nasih, yaitu nasihat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dengan dia menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rasulihi, dan juga menolong rasulnya dengan menjalankan apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, mengajarkannya, membelanya. Wali a'immatil muslimin, dan juga dia termasuk orang yang nasih li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Ini kalau seseorang menganggap demikian, memiliki perasaan yang demikian, tentu dia akan bangkit, dia akan terdorong untuk membela al-haq, untuk menolong al-haq, menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dengan apa yang disebut oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Wa kullama qawiya imanul abdi wa ilmuhu qama bihadal wajibi. Maka setiap kali keimanan seorang hamba itu kuat, dan juga keilmuannya itu semakin kuat, qama bihadal wajibi, maka dia pun akan menegakkan kewajiban yang semacam ini. Itu kewajiban menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan nasihat lillah wa rasulih wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Dia akan menjalankan kewajiban-kewajiban yang seperti itu. Itu ketika imannya seorang hamba ini semakin kuat, keilmuan seorang hamba semakin kuat. Maka dari sini seseorang itu harus mengerti tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala, supaya dia benar-benar meyakini, menganggap mulianya agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga imannya semakin kuat. Ketika iman seorang hamba kuat, dan juga keilmuan seorang hamba kuat, dia pun akan bangkit untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang disebutkan tadi. Mujahid, itu menjadi seorang mujahid, min ansarillah, nasihun lillahi wa rasulih, dan juga seterusnya seperti yang disebutkan oleh beliau. Wa kullama dha'afa imanihi atau dha'afa imanuhu dha'afa qiyamuhu bihadzal wajibi. Dan manakala keimanannya itu dha'afa, itu lemah, maka dha'afa qiyamuhu bihadzal wajib. Maka akan lemah pula, kata beliau, qiyamuhu bihadzal wajib. Yaitu penegakan dia, yaitu di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut. Akan lemah. Dia di dalam berjihad menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala juga lemah. Dia menjadi ansarillah juga lemah. Di dalam menjalankan nasihun lillah, wali rasulih, wali ammatil muslimina wa amatihim, ini pun lemah. Di dalam menegakkan nasihat untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk a'immah kaum muslimin, dan juga mayoritas kaum muslimin, itu pun akan melemah pula. Kenapa? Karena imannya seorang hamba itu lemah. Keilmuan seorang hamba juga lemah. Sehingga di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut, ini pun menjadi lemah pula. Qala al-allamah Abdurrahman as-Sa'di rahimahullah. Berkata al-allamah Abdurrahman as-Sa'di rahimahullah. Kata beliau, innal imana huwa sababul wahidu lil qiyami bidharwati sanamiddin. Kata al-imam as-Sa'di rahimahullah, beliau menyatakan, sesungguhnya iman yang ada pada seorang hamba, itu adalah merupakan as-sababul wahidu, satu-satunya sebab, kata beliau, lil qiyami bidarwati sanamiddin. Satu-satunya sebab yang bisa mendorong seseorang untuk menegakkan darwatu sanamiddin. Yaitu puncak yang tertinggi, itu amalan yang paling tinggi yang ada dalam agama Islam ini. Yang mendorong seseorang untuk melakukan puncak amalan yang ada dalam agama Islam ini, itu adalah keimanan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kullama qawiya imanul abdi wa ilmuhu qama bihadal wajibi. Maka di dalam dia menjalankan darwatu sanamiddin, puncak dari agama Islam ini, itu pun disebabkan karena faktor keimanannya. Sehingga Sa'di rahimahullah menyatakan bahwasanya iman itu adalah merupakan sababul wahidu, satu-satunya sebab yang bisa mendorong seseorang untuk menegakkan, untuk menjalankan puncak yang tertinggi dalam agama Islam ini. Wa huwa al-jihadul badani wal mali wal qawli, yaitu berjihad dengan menggunakan badannya. Itu jihadul badani, berjihad dengan menggunakan jasadnya. Wal mali, demikian pula berjihad dengan menggunakan hartanya. Wal qawli, dan juga berjihad dengan menggunakan ucapan-ucapannya. Maka seorang yang imannya kuat, maka di dalam menegakkan puncak yang tertinggi itu jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ini pun akan kuat pula. Baik jihadnya adalah bentuknya berjihad dalam bentuk badani, ataukah jihadnya dalam bentuk mali, harta, ataukah jihadnya dalam bentuk qaul. Dia akan semangat, dia akan menjalankan itu semuanya ketika keimanannya itu kuat, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata beliau menjelaskan, jihadul kuffari bisayfi wassinani wa jihadul kuffari wal munafikina wal munharifina fi usulid din wa furu'ihi bil hikmati wal hujjati wal burhani. Kata beliau rahimahullah, berjihad melawan orang-orang kuffar bisayfi wassinan, yaitu dengan menggunakan as-sayf, yaitu pedang-pedang, dan juga sinan dengan menggunakan tombak-tombak ataukah yang sejenisnya, itu melawan mereka. Yaitu dengan mengangkat senjata melawan orang-orang kuffar yang memusuhi kaum muslimin, yang memusuhi agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang memerangi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berjihad dengan al-badani. Dia mengangkat senjata melawan mereka yang berusaha untuk merongrong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wajihadul kuffari wal munafikin wal munharifin. Demikian pula berjihad melawan orang-orang kuffar, wal munafikin, orang-orang munafik, wal munharifin, dan juga orang-orang yang munharif, orang-orang yang menyimpang. Fi usuluddin, yaitu dalam masalah usuluddin, prinsip-prinsip agama. Wa furu'ihi, dan juga cabang-cabang dari agama ini. Berjihad melawan mereka bil hikmati wal hujjati wal burhan, dengan hikmah wal hujjah wal burhan, yaitu dengan Al-Qur'an dan sunnah, dengan hujjah-hujjah, dengan penjelasan-penjelasan kepada mereka, yaitu kepada orang-orang kufar yang mereka tidak memerangi, bukan kufarul harbi, berjihad melawan mereka, berdakwah kepada mereka, dan menjihadi orang-orang munafik yang seakan-akan mereka menampakkan keislaman namun menyimpan kekufuran dalam kalbu-kalbu mereka. Berjihad kepada mereka dengan penjelasan-penjelasan. Demikian pula berjihad melawan al-munharifin yang menyimpang dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik menyimpangnya dalam masalah usuluddin atau kafuru'uhu, yaitu dengan bil-hujjati wal-burhan. Ini jihad semuanya. Jihad al-badani wal-mali, demikian pula jihad al-qawli, seperti yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Ma'adha beliau, fakullama qawya imanul abdi ilman wa ma'rifatan wa iradatan wa azimatan qawya jihaduhu. Maka manakala keimanan seorang hamba itu kuat, qawya imanul abdi ilman, itu keilmuannya, pengetahuannya, iradahnya, tekadnya, maka akan kuat pula jihadnya. Berarti yang menentukan adalah iman dia, iman seorang hamba. Jihad seorang hamba akan kuat manakala keimanannya ini kuat. Baik jihadnya menggunakan al-badan, ataukah dengan menggunakan al-mal, ataukah dengan menggunakan al-qaul. Kita lanjutkan kembali sedikit. Dikatakan oleh Sa'di rahimahullah bahwasanya setiap kali keimanan seorang hamba itu kuat, kuat ilmunya, ma'rifahnya, iradahnya, dan juga tekadnya, maka akan semakin kuat pula jihad dia, baik jihad yang bentuknya al-badani wal-mali dan juga al-qawli. Berjihad melawan orang-orang kufar, baik menggunakan senjata ataupun yang lainnya. Ataupun berjihad melawan orang-orang kufar dan juga orang-orang munafik wal munharifin bil hujjati wal bayan. Sehingga seorang muslim, seorang mukmin tinggal memperhatikan kondisi masing-masing. Sehingga dia bisa mengetahui keimanannya ini kuat ataukah tidak dengan apa yang dia jalankan. Dengan apa yang dia jalankan dari berjihad di jalan agama Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi ansarullah, menjadi penolong-penolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang dia jalankan jihadnya tersebut kuat, baik jihad berupa al-badani, ataukah al-mali, ataukah al-qawli, ini tentunya menunjukkan kuatnya keimanan seorang hamba tersebut. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa qama bi kulli ma yaqdiru alayhi bi hasabi halihi wa martabatihi. Dan hamba tadi pun yang kuat keimanannya, dia pun akan qama bi kulli ma yaqdir alayhi, dia pun akan menjalankan seluruh apa-apa yang dia mampu, bi hasabi halihi, sesuai dengan kondisinya, wa martabatihi, dan juga sesuai dengan martabatnya, kedudukan dia. Artinya, apa yang menjadi tugasnya, apa yang dia mampu, apa yang menjadi tanggung jawabnya, dan dia mampu, maka dia akan jalankan itu seluruhnya. Meskipun dia bukan di bagian yang terdepan, menjadi orang yang di belakang, tetap dia akan jalankan tugas tersebut sesuai dengan kemampuannya dan juga sesuai dengan haluhu wa martabatuhu, sesuai dengan kondisi dia dan juga tingkatan dia. Namun dia jalankan. Dia sama-sama berjihad dengan kawan-kawannya, bersama yang lainnya, untuk menjadi penolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Fanalad darajatal aliyata wal manzilatar rafi'ata. Sehingga dia pun berhasil untuk meraih, untuk mendapatkan ad-darajat al-aliyah, derajat yang tinggi, wal manzilat al-rafi'ah, dan juga kedudukan yang mulia, kedudukan yang tinggi. Dia raih dengan menjalankan jihad fi sabilillah sesuai dengan apa yang dia mampu, baik jihad dalam bentuk al-badani ataukah al-mali dan juga al-qawli seperti yang sudah disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Namun sebaliknya kata beliau, wa idza da'ufal imanu, namun jika kondisi keimanan seorang hamba itu da'ufa, itu lemah, lemah keimanannya, lemah ilmunya, ma'rifahnya, lemah iradahnya dan juga azimahnya seperti yang disebutkan sebelumnya, lemah, maka kata beliau, tarakal abdu makdurahu minal jihadi al-qawli bil ilmi wal hujjati wal nasihati wal amri bil ma'rufi wal nahyi anil munkar. Maka seorang hamba itu pun akan taraka makdurahu. Dia akan meninggalkan apa yang sebenarnya dia mampu. Dia mampu sebenarnya untuk berjihad dengan menggunakan badannya. Dia sehat. Dia mampu sebenarnya untuk berjihad dengan menggunakan hartanya. Dia punya harta. Dia mampu berjihad sebenarnya dengan menggunakan hujah-hujah dia, bayan dia. Namun kenapa dia tidak mau? Kenapa dia tinggalkan kemampuan yang dia miliki tersebut? Itu minal jihadi al-qawli. Dia akan tinggalkan kemampuannya berupa berjihad dengan qawli, ucapannya bil ilmi. Itu jihad al-qawli bil ilmi, dengan ilmu-ilmu yang dia miliki. Wal hujjati wal nasihah, dengan hujjah dan juga nasihat. Wal amri bil ma'rufi wal nahyi anil munkar. Wa da'ufa jihaduhu al-badani, demikian pula akan lemah pula jihad dia yang bentuknya al-badani. Akan lemah kata beliau. Akan lemah. Apa sebabnya? Kata beliau, li'adamil hamililahu ala dhalika. Karena tidak adanya hamililahu, yaitu tidak adanya faktor yang mendorong untuk melakukan hal tersebut. Tidak ada. Yaitu lemahnya keimanan. Dia tidak memiliki iman yang kuat, yang bisa mendorong dirinya untuk menegakkan apa-apa yang menjadi kemampuannya. Berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jihad badani ataukah jihad al-mali ataukah jihad al-qawli. Dia tinggalkan semua yang sebenarnya dia mampu. Baik itu berjihad dengan menggunakan al-badani ataukah al-mali dan juga yang lainnya. Berarti dari penjelasan As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menunjukkan kepada kita, seperti yang diucapkan di depan oleh beliau, bahwasanya al-iman huwa sababul wahidu lil qiyami bidarwati sanamiddin. Bahwasanya iman itu adalah merupakan satu-satunya sebab yang bisa membangkitkan seseorang untuk menegakkan, untuk menjalankan puncak tertinggi yang ada dalam agama Islam ini, yaitu berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, baik menggunakan al-badan ataukah al-mal ataukah dengan menggunakan al-qawul. Kata beliau yang terakhir, wa kaifa yarkanu sahibul haqqi ila al-khumuli wal kasali wa huwa yusahidu ahlal batili ala ikhtilafi dalalatihim qad ijtama'u ala jami'in wahidin wa huwa harbul haqqi was sunnati. Kemudian kata beliau rahimahullah, dan bagaimana sahibul haqq, orang yang dia memiliki al-haq, orang yang dia berpegang teguh dengan al-haq, yarkan ilal khumul, dia lebih suka, dia lebih condong kepada al-khumul, itu kelemahan. Dia lebih senang untuk lemah, malas dan juga yang lainnya. Wal kasal, demikian pula lebih condong kepada al-kasal, sikap malas. Wa huwa yushahidu ahlal batili, dalam keadaan dia yushahid, dia menyaksikan ahlul batil, ala ikhtilafi dalalatihim, dengan berbagai macam kesesatan-kesesatan yang ada pada mereka. Qad ijtama'u 'ala jami'in wahidin, di mana mereka telah sepakat dalam satu tujuan, satu kata, wa huwa harbul haqqi was sunnati, yaitu memerangi al-haq dan juga memerangi as-sunnah. Kenapa ahlul haq, sahibul haq lebih condong untuk khumul, itu lemah, dan juga al-kasal. Tentunya ini tidak lain seperti yang disebut oleh Sa'di rahimahullah adalah keimanan yang ada pada seorang hamba. Namun yang dimaukan oleh beliau dari ucapan beliau setelah membawakan ucapan Sa'di rahimahullah, jangan sampai ahlul haq, orang-orang yang memiliki al-haq, dia lebih suka untuk meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, malas untuk melakukan pengingkaran, malas untuk membantah kebatilan. Padahal ahlul batil itu sangat banyak dengan berbagai macam kesesatan-kesesatan yang ada. Dan mereka sepakat, meskipun mereka berbeda jenis dan golongannya, sepakat dalam satu kata itu memerangi sunnah, memerangi al-haq, memerangi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Adapun yang berikutnya, fa insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan mendatang bidnillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.